Sino ucap gak ngomong apa sih gak dipikiran non. Sebenarnya kula mikiri laki mang, riben baik kula duwe laki ora mang, kula duwe kewajiban Mang Wondo. Kula ditinggal ning Kang Yoyo, kula takon salah takon dosa. Kibli bisa ngomong apa-apa. Masalah ya mamang si wong bujang. Tapi mamang arep nerangaken supaya nok tadi aja salah paham. Anane Yoyo mangkat singgung makin tanpa permisi karo pati. Sebagai apa, Mang? Ayam diwerua. Ibu enok tati, ibu Dariah. Bakal usnyewoti mantu. Aduh, Mamang rasa tersinggung lah. Entok gemet. Dume-dume, yoyo orang makaya. Dume-dume, yoyo nganggur. Padahal kan durung lawas yoyo nganggur. Durung lawas yoyo ki. Tapi nok tati, aja pusing. Aja wedi-wedi lah, aja pusing-pusing, aja dilamun. Sebab priben bae yoyo ki sering kanda karo Mang Bondol. Yen yoyo sampai mati ora bakal pisah karo nok tati. Memang iya, Mang. Jadi ki maksudnya priben kang yoyo ku, Mang. Terawakan Mang Bondol. Mang Bondol aja nutupi, Mang. Nok tati pengen diterangkan Mamang uga ora weruh sejarahnya. Tapi kinsi dalam karangane Mang Bondol, yoyo mangkat pastilah akale ibu Dariah. Wis Mamang mung bisa ngomong semono, ora bisa ngomong sejene nok. Masih suki ngobrol karo majikan. Lagi ngamune majikan apa? Hah? Dah. Boten. Dah. Nun. Dudu tempat tirai kuning kono. Tempat tirai ngguri karo kandang bebek. Dimawas diri sirai. Beli ngukur, beli ngaca siwa. Cikil belok. Ceker mentek, munggah-munggah mono. Bodon! Bodon! Mungkin, Bu. Oh, tadi nih sudah undang-undang kita baik, ah. Masa undang-undang mana, ah. Tak, kita. Guri, mana, Kak? Ayam, dimpani. Oke, Bu. Bebek, Bu. Kandangi. Ah, sedina-dina ngobrol karo bebek, baik. Meneke, diam, sirak kudu pangan di bayak mani. Langka kale temen. Buka pembantu, ngebul-ngebul karo majikan baik. Mulak-mulak karo majikan baik. Kucuk kudu mawas diri, atus dilok. Sakit tak? Ah, boten bu. Ibu kat sakit perlu diobati aja di dalam akan baik. Nang apa? Ayo ngobrol apa karena bandel? Ah, nih. Kula sing mantap kula di ngelamun. Sing mantap kula jadi sedih. Kula pripin bae duwe laki orangmu. Kang Yoyo mangkat pendini. Kula duwe kewajiban orami. Tapi rupanya sira mentok pikirane mung tekan ing mikir yo. Wong lanang kuno blit yo dewe. Wong ganteng undak-undakan. Wong sugi undak-undakan. Ora tati-pati wong lanang ninggalaken istri tanpa permisi. Ninggalaken kewajiban tanpa izin. Apa maning wis kira? Berarti wis ora nanah kesukaan. Hari luru gantine. Masih ake sing arep-arep anake Dariah dudu. Kelas bandrak-bandrakan. Aduh emang anak kini ini dadi wau rip majalukan belajar pikir cilik di ngomoti bayi wong ganteng undak-undakan wong suki pada ngente ni perjaka pada tepuk sekini saja berpikir minyoyo lah. Ya, ya. Nih, tapi beriben baik kang yoyo ngomong mau pisah karo kulami. Kenapa kang yoyo ninggal orang nana ngomong, orang nana permisi nih. Tadi kula kaget tuh rami. Bukan ngomong lagi waktu demenan, lagi masih anyar, lagi masih mambu wangi. Cinta pada masa. Wajar. Kita kepengen nom, mau konon ngadepi wong lanang. Mau bisa selawase wong ayu. Bener kan? Bukti ini sekin yoyo bisa ninggalan tentang kompromisi. Bisa, sekin aja pikiran yoyo. Tati bakal diundang bos. Tati bakal diundang ibu. Wong berduit. Berdunya. Berkaliber. Zaman seiki zamannya zaman paku. Bagian sedulur sekandung yang dunianya orang papak orang bakal laki yoyo yang melarat nok selawase murid dia bakal sugi nok segini dia bakal nini wis duwe calon menantu maning wong sing bakal gawe sugi ning mertua aduh yang mana wong ayu berpikir ning yoyo sing lak kagunane aja ditutup kabeh lang tak artine ning maksud mimi priben mi tapi kapan bu kapan pasti calon suamine tekane sebab mimi wis manut janji kapan waktune lan kapan dinane senok bakal kejajar pasang karo pemborong bapak abdi masa mimi mengkonon kula durung dipegat tinggal yoyo kula masih duit laki orang mi itu urusan gampang masalah pegatan tenang apa digawe sulit deh telulan 10 dina wong lanang ora nanak kirime tembang kirimane kena rapa mimi si maju wong ana aja melu-melu ning nguri mimi si sanget ya iya mimi maksa mi ay maksa-maksa mimi pengen dua anak sugi kok kanggo nunutan ini besok tapi priben sih durung ngerti bae mi mimi aja gerak omong-omong konon mi kula wis duwe kandungan ora mi kula meteng mi kula meteng mi meteng karo yoyo meteng karo kang yoyo setan yoyo dadi mantuk ninggali wetengan yoyo ku ya kenapa beli ngomong pengen-pengen oh dikira tadi telung bulan mi thank you. pokok esok kelawan sore bakal laki ini retetan si rajang aku meteng ya. Benang aja aku meteng Bibi aja omong-omong konon Bibi Mang Bibi Bibi bakal ketengar orang Bibi mau meteng kumi itu urusan apa pun sih sing penting si rabok atak esok kelawan sore bakal laki ini resin aran bapak kabul ya. Nurut beli nih wong tua, ah, nurut, saya beli. Akan beli nurut kalau beli nurut. Anak siji tak datar jari kemaksan doka. Si mengil kita mau tahu sebenarnya ngira demen dari yoyo baik sih. Dan sengit nih yoyo, kira nengak nih lah baik. Demen ya panis. Awang sugi baik, kayak pinter makanya baik. Kesempatan bakal wong lanau tinggal naikku berarti beli demen nih sih aku. Ya, ini otak linggi sirat tak etak sirat. Ya, itu loh, mana kata ya? Berat-berat dengerti ya, berat-berat beruk banget ngerti. Ya, begini. Gampang aku mabuk sama bleket bu apa? Sejen karo jaman kumuh sing diudak-udak kumung ila tunya kum ila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mangga-mangga melebet mawon bu. No. Wah, oh, lujang bu. Lujang Rainya dicat blotak ya nok ya. Terus ini maaf, kenapa baik? Hampir blok-blok di kaponiku. Ireng-ireng ya ditambah ireng-ireng. Terus gaje tang dan singayu. Ireng abang-abang ya. Elek ke mono dijojo ku gajian. Mangga-mangga mlebet nang. Bu, nebangaken lah bakal mantu, Bu. Ya rambut terus susah nebang lah gampang kan kudu diang kesin. Aduh seneng mawon bakal ketemu kalau mertua ki. Yang ki ya. Tuan yang mertua masa kini. Anak anak nanti kamu menjaknya kan bu? Pade dandan je pak, cepu. Pade mak. Berak ya bu ya, anak gula berak ya. Iya, gula ada wong suki. Aku hormati bapak. Aduh, gula ada watuk mawon gini bu. Lagi musim pak, seni. Nok tadi mawon aku nu watuk mawon, buat saku. Orangina nu nemat tapi nuni godong jawar saember. Nangis bayong kok barang. Gula mawingi masih watuk si wagina wingi nenek watuk mawon gula mau biasa. Niki bakta apa pak? Oh niki barang perhiasan kangge nok tadi. Niki sing sawada malik kangge ibu. Nah niki senengane ibu. Ya sampean kan bakal salah orang racungan. Gula tumbasaken mangga. Dar. Iki digawane nak. Anu niki gawan. Dar. Woi, selamat bertemu maning ya Dor ya. Selamat ketemu maning, Bos. Repet teman bakan apa niki, Bos? Oh, oleh-oleh kanggo bondol. Kiki ning pasti kanggo bondol iki ya. Sing penting kita dari mantune Ibu Daria bondol beres ya. Rebes lah. Digawe tinggal digawe. Ngomong-ngomong salaman dingin, Pak. Ayo ayo. Nanti aku panggil malih, Bu. Sudah macik, dibuka, buka tanah oleh-oleh Eko dikirimi ya, kurdi, oplet, daklan, mana ya, dikirimi kabe ya. Jajah mana kemertuan yang penting dikirimi ya. Bawa mancing, Bu. Kira tut bodol, udut kinya. Aja, Pak, aja. Bodol beli bakan udut pun, loh. Biasanya gak seruntuk. Oh, mau buat rezeki, gua angger, baik. Gel, mohon gawe wedang tubruk ya. Bulannya waktu, kualitas wedang, kerja tanah kita pegel ya. Nggih. Mulai langkah waktu ku anak palu. Dadah. Don. Baran nok tadi harus beres kompon meni. Nggih, nggih. Tas yang ulah dote beli kini. Ya kita kene gak, Don. Nggih. Nah, beres bae bos mah. Bu. No. Ya, amit mawon, Bu. Kula saras boten sopan, kula sampun biasa meketen ya, Bu ya. Nggih, mboten apa-apa. Ya kula mau bakal beli rokok kira rasa rasa kipu yang dados ngobrol kali mertua ya biasa mau ngerokok. Kau kenapa napa tu mantu? Kula lagi mulai tepat kali waktu dan jugi meriki. Ku kula badhe menuntut janji sampean. Dinten iki kan kula badhe hari pertikahan. Nggih, hari kawinan. Nggih. Wis beres, Pak. Oh, sampun beres. Tenang, Mal. Kula niki, meneh. Kula simpak kabul. Sulaya janji. Mandan apa kita wis kawinan karo Nok Tati? Rasa-rasa bumi karo langit ki artine kadeleng kabeh. Mungkin Pak. Nok Tati. Sira sing mas ning Mimi. Mimi selawasi kekurangan bae Nok. Batu nganggo gelang gede Mimi beli. Batu nganggo kalung gede Mimi ora. Sekin Mimi kesempatan Nok. Jadi serba pisan kula iki bak wis ketemu karo Nok Tati rasa-rasa ki bunga-bunga gede gunung beli kaya gede atine kula anu je Pak pun ku jenggak kenggok seten jeneng kula ku je Pak kabul ku je temenan beli je temenin kula ku je je Pak kabul ku je duwe rabi beli jeneng omahe ku je onon je Pak maklum Bu kare wong kampung mak kula wis ngerteni lah halo Nok Tati ha Nok Tati pokoknya bisa kawin karo Om Kabul aja watin ya. Aja deleng kumis, aja deleng jenggot, delengan duitnya Om. Luke aja bapak ya Om ya. Sampai sing nami Om Kabul. Om Kabul ya. Wis lawas kenal karo Mimi. Singbungin mula. Demen Tati beri nama setahun rong tahun si ngawit masih sekolah. Buru beli si Om Kabul kuning kulaku Om. Buru si cilik kula. Orang kulaku dia laki Om. Buru. Buru. Tati dua laki buru. Tati wong ayu buru. Tati anak ke wong randa kaya buru. Kula durung dipegat Om. Durung dipegat. Durung. Buru. Turun dipegat meru. Perbuatan kita gara-gara laki dirampakan si umak ini. Hah? Beli ngerti? Gara-gara Yoyo meninggalkan tempat kene, perbuatannya kita lan mbok kira. Ayo, sing penting Nok Tati kawin kalau kita harus jaluk apa. Bukat berdinding kumis, tak cukur. Berdinding jenggot, tak cukur. Aja neleng uang. Bagian uang yang letuk, cari paribasan yang sinden, gedang lutuk, tak ada hujan. Bagian Om Kabul luar dan letuk Nok Tati sing penting enak ning badan. Ya, gelem ya. Ayo gelem. Wis. Baka beli gelem, Nok Tati beli gelem, anapa? Ayo. Anapa sih, Om? Mbok kira nganggo kalung, nganggo gelang, nganggo ali-ali, nganggo pit james jengki, kayak sapa? Ngeleke Om Kabul. Wis di atas segel bahwa dunia kita sing manjing ning Ibu Daria. Ibu Daria memasrahkan jiwa Nok Tati kawin karo Om Kabul. Lu kenal apa Tati itu? Bisa-bisa tertutup jadi apa Ibu Daria? Tayang. Jadi kula lawan dikawin pasti kula dituntut. Iya iya. Tati, Tati, lamun beli gelem karo kita bodoh. Kabul usaha besar, pengusaha besar, pemborong, Jakarta, Sumatera, Kalimantan, pemborong. Ayo, gelem ya, gelem tak gelem? Jadi umum gak boleh maksa. Iya maksa, gelem. Jauh, mana kula nuruti wong tua, kula gelem. Kula bagian nikah tanpa cinta demi wong tua anak sing kawinan tanpa cinta anak kok gak suwe-suwe mak bakal wis gelangnya gede umahnya gede umpake mobil sedan sitik demen dewek suwe-suwe demen dewek ayo jaluk apa ayo ayo bokat dok tadi dua jalukan aja disini sin jaluk gelang segede beli jaluk kalung sing gede. Boten, Om. Jaluk apa? Ayo, kabul. Kula kawin arpan esuk arpan sore. Tapi kula jalukane sedurunge jabang bayi lahir, kula beli kena campur, Om. Sedurunge jabang bayi lahir, beli kena campur. Beli kena campur? Nggih, Om. Bukan kita mah jaluk plesiran meng Jakarta dan numpak kapal meng seberang jalukannya semua nunggu bang jalukannya yang jabang durung lahir beloli campur turu bareng hari turu sih memang oleh turu barengnya gelap plesiran bareng pula gelap mangan barengnya gelam om tapi anune beli campur beli kena campur maka kita sing diulatiku anune jadi beli gelam beli gelam campur sama sekali gelam mau om bukan artine nok tati pedal tine kabul bis jadi laki ne bis ngerasa kawin bukan sebulan sepisan bukan padu saulan sakrayakan baik ngono mangan bareng gel waduh turu bareng gelem plesiran bareng gelem tapi iki bakal anune beli gelem kita sing diulati iki kulane sampe korban jiwa korban biaya korban dunia sing digulati anune anune beli gelap umum kabul pokoknya umum kabul wis aja kakean ngomong kula ngomong sepisan maning gelem bae syukur beli uis kula bisa kawin gak apa-apa sebab kula priben bae pengen murni akan anak saibu sebapak sebab kandungan iki asli yugane Kang Yoyo. Jadi maksudnya tadi beli gelem campur sadurunge. Sadurunge jabang lahir maksudnya pengen memurnikan si jabang sini dalam kandungan. Iya. Loli campuran. Bisa. Lamun dicampur-campur blawe. Bisa, Om. Pengen jadi manusia sing berguna kemungkinannya. Iya. Wis, kita bisa ngomong semono. Dalam syukur beli wis, enggak apa-apa. Wis enggak kawin enggak apa-apa. Bakal Om kabul beli nuruti? Beli gelem cuma sekali. Kula mong. Ya wis, enggak apa-apa. Beli apa-apa. Sing penting mah kawin. Wong demen mah puasa sebulan, rong bulan, telung bulan mah beli apa-apa sing penting kawin karo nemu gelem lah masuk iki kawinan atau amben kula gelem gelem iya kone aja elik ya mangsa elik urusan om turune mangane aduh se bareng wis bagen anune beli bareng gak beli apa-apa sing penting mah turune bareng ya yeah. Tiwas kawin, tiwas anu ne bloli. Ya wis gak apa-apa itu gak tiwas. Wes ayo, mandi. Pripen kapa wis kaya kene nok lamun dewekan kapa wis lak kayoyo lak kuncu kacungtoi mangkat sekolah kaya-kaya kesepian sesenen pikiran sing ora karuan kita waktu mau lagi ditinggalaken ingkang kabur lagi buat sama si cilik, ora pikir ngeri, sekine kaya kene. Gen kita wong wadon sipate nanging wong lanang tuju wong lanang bae sing kuasa wong wadon pada bae kuasa sebenarnya kita waktu-waktu sakin pengen rumah tangga setelah kesepian mengkene tapi pada-pada rumah tangga kita mong karo wong sing wis tua mong kita karo sing sepantar-pantare kita. Dunia kuasa, wong wadon wajib milih. Kita pengen dua laki sing nom. Kue yang temen bahagia nih kita lamun cita-cita nih dimulai. Numpake pesta, boncengan, karo soma. Ditakoni ning tangga batur, arep mendi jebu, arep banget pasar. Duh, ya, kita aku kayak-kayak aku seneng. Gendong dewekan kaya wong edukan yoyo kamen kaya-kaya kita setelah anak yoyo kaya pikiran ke orang karuan kaya-kaya kaya Pripen ya kita lamun ngomong terang-terangan karo yoyo pasti kita oli tambah mari basane temen wong lanang tambane wong lanang apa maning kang kabul wong wis tua mari sekene muga-muga bae kita cita-citane pinurutan kuncung kamendi mangga ora kena kanggo sambung sinambungan celak kembali kita marani mendi ya harusnya kamar gue batur kuncul ngora kena kanggo kadiran. Baik kaya apa pada mangkat ning sawah kabe yoyo menti ya kita lamun kawin karo yoyo kaya kaya dunya kaya kaya ning dunya kieu suarga dunya ndek kita wong loro karo yoyo sakirane lembut ya diomongin itu hari ini hati bingkajan selalu mengkenen baesi maling-maling ane temen kaya orang kuat aku wah wah wah wah wah wah menggawe ora kiyeng aduh tak deleng-deleng akan majikan ibu Juni aja tambah wulan tambah sece tambah tahun tambah mentok aduh aduh lagi pengen kalah lagi mau makaro bapak kamu ngomong ya kayak-kayak bagian tua gak kita kayak gini seneng bapak lah menjadi laki deh majikan kayak-kayak nongkrong nih kursi witeng tresno jalan sepepulino warna-warni bulan-bulan cintak dalam akan sejen bayi bujuni aku nandang bayi sejen karo pengen lah kuih kia kederekimu diantara pembantu loro kita karo yoyo kenapa yoyo sendiri percaya segala kirim cengke kopi jeruk hari kita selalu ning kebonan bae tapi priwen bae lah kita masing penting dadi jodone bojone ah hadra anak wis gede anak kayak singaran Toyib pantesnya kita lagi nongkrong lagi ngopi teka anak teka sekolah Toyib aduh papa kunci aduh seneng temen ya kita ya ya Allah kita ya Asia ayah wong kota Asia dipanggilnya papa kali Juni ayah ngundang kita papa kita ngundang di Juni mama papa mama datang kayak seneng temen ya kita ya lu pakai motor segede diringan bocengan wah wis bakal dunya bisa menek ambane kaya kaya kita kabeh lah pokoke pasti lah delengane lirikane sejen bae selong halo ya apa yang ay kaya biasa lah halo lah ada lok buyon selong yang lama nak ada mah hah nak ay mama hanya artinya wong gede kan apa makar papara aduh apa itu mama aja lo ngelamun sing beri karuan slung ngelamun ya apa ngecebres baik kayak wong edan ya kita ngelamun kawin ora kawin iya son ngelamun dua rabi rabi kita ngundang papa orang. Papa iya di ruang Jakarta iya konekin kita yang ngundang mama mama iya tolih anaknya tekara pa halo ya halo mama mama anak datang waduh Seneng ya gelem ya? Seneng. Bahagia istri anak kayak Nah, kimang kenen. Ngomong-ngomong kun celung ngomong mekonon ku apa wis dhewe pilihan takonan celung. Oh ya. Ora wali-wali anak. Kok si anak gini ini ora? Oh, konon berarti wis dhewe cadangan. Wis dhewe dong, Mah. Hah? Mah? Iya, anu mekonon dong, Bu. Nah, ngomongnya ku aja mana-mana dikit pikirane. Wis kelingan mama terus. Mah, ya wis ora apa-apa. Hari kita majikan si Kunculung kan ngaulan yang kene. Iya. Kewajibannya kita, resikonya kita. Ah, bokap Kunculung pengen kawin, ayo kawin karo sapa. Ya, anu lah, aja ado kene. Aja ado. Iya. Karo wong di tengah kidul. Duduk. Oh, karo anaknya Darsipa. Ngong, budak kan makanan. Karo anaknya Wadaspen, tukang serabi. Ah, kan memlakunya ora rata. Si karo sapa? Ya rencana depae lah. Ampel. Hah? Ampel. Apa? Ampel. Ampel. Apa kono? Sing jelas sapa sing jelas? Mama. Papa datang mama. Aduh, tuh sedok. Kita koni sampean-sampean. Pripen si celung? Rangda. Kong Rangda. Anak siji. Anak siji. Ya. Ya bagai narikun celungnya demen si los. Demen. Iya. Oh Sugi. Sugi. Sugi ayo. Apa maning? Yang kebon jeruk. Yang kebon jeruk. Yang kebon. Kopi. Kopi. Cengke. Cengke. Mbak gede. Iya. Mbak. Iya. Sapa? Mama. Mama. Celung. Anak gaje. Cukje. Siapa? Sampean. Siapa? Ya, ya mak. Beres. Bu. Macam-macam baik. Seukuran lo kok banyak kok. Aja lo kayak konon celung. Masa kunjung tak gegel. Ya, ya hilang-hilangan lah mak. Hilang-hilangan. Mama terus. Mama baik ya. Pada kesepian. Lipin gak celung. Daripada kawin karo sirang gak balik sore tekan gurakan baik. Yo kunci lamung mikiri betok abul baik kan non. Dudu soal mengkonon celung. Kita ki pengen anak sing nambah nih celung sebenernya. Sakit apa? Oh sakit apa? Si sakit apa? Dudu soal mengkonon. Kita kan waktu semana ditinggalakan yang Kang Kabul ya. Lagi bocah masih cilik sih kacung toika. Iya. Kita pikirannya orang pikiran itu dan ini tenang baik. Nang setelah anak wis gede, aku kayak-kayakku apa maning toib sekolah, apa kunculung mangkat, yoyo mangkat. Gak kasih kena kanggo kandang. Ning lebak pun kucung, kesepiannya kucung kita kucung. Aduh Allah. Ya jelas dong mah, Bu. Soalnya di orang kan bagian Sugi, sepira dunia ni ngarat-arat eh. Baka wong orang daan baik pasti ake wong ece. Oh, mana nasi bener cu? Ya bisa lah, kan jari wong wadun ngadang setetesnya ngebun. Salah pun cu. Ya sih, ngadang setetesnya ngebun kesalah. Iya sih, jari anggapannya kita si wong wadun pada bayi wajib ini. Oh kolon. Apa maning kita Sugi harta benda? Nah, beres. Pilih lo. Kita urip ning dunya pada-pada kawin mung karo wong sing wis tua. Wong sing tua. Pengene wong sing enam, Celung. Sing enam. Iya. Ya kita kan masih enam. Dah. Wong Celung mah mono maning mono. Wong Sugi kono. Ora. Di melarat. Iya. Ya kita kan melarat, Mama. Dipengen. Mama maning mono. Celung. No. Undang akan Yoyo los. Yoyo. Ya. Lagi ngundu jeruk. Ya bagen disusuli bae warakakan ibu harapan perlu. Yoyo bae sih gak koniku. Ya bagen. Susulan ngalos. Maksudnya harus ngomong apa karo yoyo terang-terangan karo pula lah. Terang-terangan? Iya. Ya wis, kita harapan terang-terangan karo kunci. Sebenarnya sih kita kaya-kaya kucung. Setelah yoyo anak ning kene. Yoyo ku anak ngerti nih di konong cung. Ya iya, sebenarnya wong kan kudu duwe pikiran ora. Iya. Berarti sayang konong priwen carane ora. Konong. Iya, ya artinya kita kan kurang sepiran nih yoyo ku. Pokoknya jadi sampean. Duduk. Selos kak. Undang akan yoyo belos kau kan menelos. Ya kenapa? Sana penting kono. Ucah kan bakal dibalik-balik ya turu kono. Digugah. Warak akan jari ibu kau kan balik ya. Barang mah manut ini. Aja macam-macam gak celo ngerti ya baclum. Sing bener gak mah? Bu mah manik emak. Mama terus sih cangkemnya wis ratai. Aja kaya kono si celo ngerti ya baclum. Tapi kiyong konjuruknya. Cih. Terus barang amat ada titik-titik ini karo yoyo. Ngerti ya bae sih celung. Eh wong kaburan karena perut di sampeanku. Nah, celung itu. Perut tak alamate. Perut tau bakam yoyo. Bujangan utawa duwe rapi. Temen sekarang temen wong. Ya ning ngandurung tempat celung. Mas, nonton meme masih mas. Oh mas. Singora di nyanyo onana. Oh iya bre, matai betam dulu lah. Mana cika? Aja minta-minta saya sih seleng. Ya kasihan, bawa dimanja. Mata sebetep-tep. Kita mau ngelal pun mau enak mau kelas. Bisa pun seleng maca. Terus diri ya, maca. Wah sudah, kejar sudah. Kade konten perlu bu? Mas. Ibu bu? Aja ngundang ibu mami lah. Kayak ibu napa buatan kayak ngundang ibu? Ngerti ya kaya sih mas. Sampean kan wongis gede. Masa sampean beli ngerti? Boten-boten ngertos. Mas Yoyo. Mas Yoyo kan mriki betah. Betah kerasan. Syukur hari betah. Kaya senang, kaya bunga. Apa maning kulai sayang ya beli mas? Nggih. Mulane sampean beli tak. Cara-cara wong sejen anggaplah sedulur kula dianggap. Tapi ku ngerti. Anak-anak kula ngomong terus terang baik. Kula deng-deng gedang ngewalian baik karo sampean. Godong kace belak-belakan Mas Yoyo. Apakah Mas Yoyo nerima ning omongane kula mas? Ibu, napa mali masih wirausan? Senajan dikongkon kerja awanan bengi kula nerima. Ngerasa kula nih kayak lagi dulu, lagi andon dah nanti. Napa sih bu? Mengkene mas, sebenarnya kula jatuh cinta mas neng sampean mas. Cinta? Nggih mas. Terima boten mas. Demen mas. Bu. Ah aja ibu Napa boten keliru? Pulih. Ibu wong suci. Ibu beli pantas lah mengobrapakan cinta ning kula. Kaya-kaya wong gede-gede pada demen ning ibu. Kula weruh dhewek. Akeh sing takon wong pada takon ning kula. Memang bener Mas Yoyo. Kula akeh sing nari. Wong pegawe ya wong gede-gedean. Nanging kula lakas sing disenengi. Percuma kula dhewe laki tua angger masih dilelara. Nanging apa salahe? Lamun Mas Yoyo gelem karo kula, berarti kula oli tambane Mas Yoyo. Nerima mboten mas yen cinta kula mas. Soe. Beda lah lanang iki. Kesirian cah. Bosong dari bosong. Dingin pasir sipi lagi kresani. Yang kumatara. Repon mas. Ibu. Makaten bu. Lamun kudu kula ngomong. Tapi maaf ya bu, kudu kula ngledek antara kula ngece. Bongkan ibu ngawi. Iki. Kula gapada bu. Kula ngerasa terima kasih di emanan disayang. Mung kula arep balas budi apa. Lamun bener ibu ngomong konon berarti kabran hitung-hitung terima kasih kula bu. Mas Yoyo gelam. Mas Yoyo, aja khawatir mas. Aja pandem tuame mas Yoyo. Harta benda kula pirang-pirang mas. Bokat sampean rumah tangga karo kula kurang sentil sempurna. Ayolah, di servis ta mas. Raina kula kecil mas. Mas, wadal, mas. Sembarangan. Mari ngomong ke wadal, ke wadal. Ibu belum terlalu tua bu. Nah, masih seumuran, seukuran lah karo kula. Mungkin tak masa benar kan mas? Seumuran. Hai mas, kau anda semene sih seumpama. Makat, jalan-jalan. Pasti cari tangga batu paling. Masa bisa kamboka itu kan mas? Paling gak kata ngadi ya pantes. Tapi maketen bu. Pribadi masuk. Ibu sampun geger-geger bikin sendiri di kula kangen. Maklum, uang iku beli seneng kabe beli sengit kabe. Kadang-kadang anak sih beli seneng kula hubungan kali ibu. Asyik. Hai mas, aku sebenarnya sampean rima mengkonon kaya-kaya seneng. Kaya-kaya bunga. Bu, hari toyip-toyip utane ibu kan bu? Hai anak kula. Barang sekedih emang arane toyip. Lagi cilik arane toha. Ganti kan maklum buat salah di waktu cilik kering baik. Dari tekali arane toyip. Sekolahnya tengpun di situ. Teng Cirebon. Tebih. Napa nih buri sedulure teng Rika? Oke. Mas Yoyo, kula pengen urut tak tanggung jawab sampean. Tak tunggu 5 menit jawabane sampean. Apakah gelem, apakah beli? Ayolah, uslah. Duit teh akeh kerja sederhana baik. Ninggang mingguan, mangkat jalan-jalan, mampir ning saban restoran. Duit teh ake, pakaian terlenteng, kerja sederhana baik. Ninggang mingguan, mangkat jalan-jalan, mampir ning saban restoran. Sangka karo emboke. Hahaha. Kanggo masalah simpen urip sunewa. Yen pengen wong wadon ayu gampang tekan ake ning dalan. Sampai saya. Masalah pun sih kecil. Ada ruang ngomong. Sedina rong dina telung dina manang nane mabo sendewek, kabeh sendewek. Sing penting kan seneng kita wong loro. Kenen Mas Yoyo, kular tanpa konding sampean. Takon masalah riwayat waktu bengen. Den albekan ini gini. Sare waktu pun kita dua rabi. Mungai perkawinan orang disetujui nih wong tuan. Karena kita wong hina, wong beli berharta. Akhirnya kawin langsung sampai tekaning waktu kang lawas. Ning salah sawijining waktu mertua saking disenengi dua mantu kula. Mungkin mita yang bu sengaja bukti ben kula dikongkon mangkat semua ngomongnya tonggo nana perusahaan jadi kene. Kisah kene? Terus? Dio ibu dari ya mertua nek kula arane. Sampai kula sengsara asal-asal untung. Ketemu karo mangkuncrung sampai diajak mene. Akhirnya ibu nerima kerja di kene. Kumengkono. Barangkula dua rabi nih karena waktu ditinggal. Jareng ngomongnya sih. Lagi ngandek. Ngandek? Ngandek siapa mas? Anu kak, orang menganan apa? Oh maksudnya si peteng. Nyidam istilahnya. Nyidam. Langkah harapan kanggo balik mani. Langkah harapan bakal ketemu mani. Mulai sakiti. Kula pasrah jiwaran raja kula. Arti abang arti biru. Sing penting urip kula seneng. Titik minsan. Syukur Mas Yoyo. Yen sampean wis beli mengingat ning keluarga sing ning kampung, ora apa-apa. Senajan sampean masih suka terima karo keluargane sing ning kampung. Kula suka, kula nrima diwayu Mas Yoyo. Sing penting kula asal dikawin ning sampean. Ora ora pengen wayuan atuh, kudu dadi apa wayuan? Ya bokat Mas, arane kawon wong lanang kan. Anggo jalan-jalan kan. Kita wong loro cocok dibae sih. Nggih kesun. Ya sabas Mas. Ya dapati. Sikri wae umpama sampean wis nrima cintae kula sampean gelem arep kawin kula lah masalah kawine kapan Mas Yoyo ditentuaken arep esuk arep sore kula sedia kono kula kan wis termasuk keluarga kene iya Mas luwi nemulan kula meneng ning kene termasuk keluarga kene jadi Mas Yoyo beli susah nyaluk surat andon kawin sebab istri diakui ning keluarga kene. Ya wis kin sih, waktu kawin tulung dibejani anake. Oh, ning serban iki. Sing lagi sekolah. Nggih, mungkin kula bejani keken mampun celem. Mangga ah saniki kula badhe istirahat. Mangga mangga. Thank you. Mang Bondo. Alah, undang-undang baik melaku semene bareng nih, ya ampun. Ya, emang sih hari melaku tari baik. Apa sih, Mang? Mamange entes ndeleng wong adus. Mamang sih kena uang aja bangor. Karena wong adus ndeleng aku. Isin ora, Mang. Iku delengan Mamang. Aduh, entah si teles kabeh di panju. Puas. Mang. Non. Mene, Mang. Sebenarnya kula pengen ngobrol kalau sira, Mang. Oh, sira. Bikin. Hari ngomong bakal Mamang aja di kai sira. Si Mamang kau hari ngorang itu lah kasira. Nggak date, hari Mang Bondol maning iin ku iin atau sira iku wajib. Bakal iin nih Mang Bondol ya jasira. Mang Bondol ya Mang Bondol baik. Iya ya, Mak. Barian ketua Mamang ya, Mak. Segala. Sekin, Ma. Ayo nak iin balik. Sebab kaya-kaya dolan ini terlalu sore, kok diimbangi kena ini. Kok ah, barigan kula gaus izin karo mimik karo Mamang. Meneng-meneng, Mang. Kula ku lagi mikirakan, Mang. Mikiri apa? Mikiri jagat serengenge bakal esuk metu dewek. Mikiri wulan bakal esuk surup dewek. Apa apa tuh? Duduk ngono parane, Mang. Mikiri mimik tadi karo Mama kapu. Pikiri apa aneh? Mimi tati kalau Mama kabul beli sepantar. Hari Mimi tati masih belum. Kok kenapa Mama kabul lebih tua pisan? Di pantas pula ku anaknya Mama kabul ya, Mang. Ah, ini makanya bonus. Aja mikirakan Mama karo Mimi. Sing penting nok iin sekolah. Diuliklah pelajarane sebab wong sekolah biayane akeh. Eman, lamun sekolah sing pinter, sore ngaji sing kiyang mangkat aja males. Lumayan wong pinter manok kanggo besuk sanggup kuliah. Mak, dudu mengkonon kulae ising-ising, Mang. Kenapa? Isine batur-batur kula kan pada ngomong kabe. Idi. Kok Mama Iin dia wis tua pisan desa. Kenapa ibu aja masih eno? Kula simak. Besok pada rumah tangga ngomong ah kaya Mimi tapi guru laki wong wis tua. Kula sih pengen si sepantar. Pengen wong sing ganteng, sugi. Kan rumah tanggane bahagia, Mak. Aduh, Nok Tati masih sekolah wis mikirakan. Nok Tati, Nok Iin masih sekolah mikirakan keluar. Siari ngomong ku blambiar. Yartine senokku masih sekolah wis mikirakan pengen duwe laki, cita-citane sing enom sing sugi. Jodoh pati rejeki lae iku pangeran kang kuasa. Saya juga balik Nok. Sore. Pang Bondo, sebenarnya kulaku waktu kian rasa seneng pisan, kaya bunga pisan nipis. Aduh, madar kulawis kuwarani. Senang silang katutupi, ayo baliklah. Udah diumpangi ke anak pemuda nakal manika. Anak pemuda gampang. Asal kulane aja diladeni baik. Pemuda si Mang Beli. Baliklah. Bang, bangun cung. Iya, kok bangun cung lakuin ini guri baik. Kenapa sih? Mata ebler. Itu tak bilang-bilang aku. Sawang-sawang. Anak bisa wadu. Oh, rupanya aku. Hari gelang-gelangnya rupanya. Ya, kurang salah sila. Nanti. Aisyah. Ewas, kekuatan gusti anak. Batari sarang di matuni kemangi. Masa iya kumpu laki rapi? Ya duduk mengkono. Jomplang. Soalnya tak bilang-bilang akan kau rupanya. Sari mah lagi. Serius temen ya? Serius ya? Waduh, masih sumpel. Masih pasangan tuh kuasik tuh. Ya beli mungkin. Masa kok lamun wong sejen sampai bisa guyuran mengkonon deket kan? Tapi jomplang temen jip hari waduh nama kaya bidadari tuh sing kahayangan anjana kaya arwah gentayangan dah. Ya memang hari mono disimak tapi hari wong jodoh kan angel kaya kaya melanangnya sugi kan loh pantes sih ini nok nokin apa sih mah? Ren, balik aja sudah. Kurang aja. Baru jatuh kayak duka nih pikiranmu. Mau nih ngomongnya bener suwe-suwe plena. Ih, kune duduk wong apa sih mah? Anggur-anggurannya mau yopi mah. Ngeceh ngomong. Iya ya mah. Marani nokiin kayak wida dari mudun singkat yangan. Marani mamang aja kayak arwah gentayangan. Mama gak bisa moyokiku. Ku, elangan si siji nek ganteng. Ganteng si siji si ma. Mondi sawang persis kayak Raden Damarwulan. Kita Damarwulan si bagus ya ma? Iya bagus, mang bagus bagus yang gua. Kita Damar. Sirane yang agar Damar. Damar sengeng ya. Duduk. Damar pertama. Duduk. String. Duduk. Kine kaya Raden Damarwulan pun tak sawang-sawang persis kaya Raden Damar Dobrek. Terima kasih. Satu-satu nang. Yip-yipe. Riven nang. Arimadon emang kaya bintang film India. He Mama Lili. Arilanang eh. Anem bang, lehi dunia ketelak jahe. Arilanang persis kaya bintangan. Kayak bintang film anil, ya. Bintang film gak tutup bintang film semainin film nulis lanang emak. Bahkan waktu nak kayak Hema Malini, lanang kayak maling kena wingi, gebogi polisi. nampak belenak maning bang, itu cakap kamu. Lamun cara panganan kino. Sing wadon panganan kang regane larang, anu sing si ciki, sing ganteng. Persis lah, lamun panganan korma paling beli manggis. Bisa, kita ya anu-anu apa? Duduk. Jeruk manis. Duduk. Rambut tuan. Duduk. Salak. Duduk. Anggur. Sing siji, persis lamun panganan korma. Tapi lamun sing siji, lamun panganan kakinggi. Ya, berenuk. Setan tuh yul. Terima kasih yul. Kok man bulat baik tak? Ih, apa hasilnya kok bang yul? Salah. Anik, anik. Duduk ngomong-ngomong, mamang wani beli lamun takon nih pemuda kul. Ya, sepenting kan kita kan wong adat ketimuran kutu sopan. Memang terakui salah. Takat-taka payah koyok lo. Beriku, makasih le mak. Ya, percuma. Nanti gak kita ledek lah, rondo. Banyak pergaulan, banyak kemajuan. Ale. Jadi mamang sekin, lamun bener-bener jantan berani. Coba sampean gelem beli lamun nakoni pembukaan. Tenang, kaya cicing. Sopan ngomongnya. Halo mas. Duduk mas. Duduk perak. Kuningan. Duduk. Lendang. Duduk. Apa sih? Tembaga. Cih, kayen. Tribin mang. Baingan. apa? Mamang kan takon, halo ya. Mas. Tutup mas, tutup perak. Kuningan tutup, blendong tutup. Ini tembaga, supaya mampu nyamis. Mamangnya sih ngomongnya mas, mungkin beli ngerti. Asik. Mungkin wong mampu. Mampu? Wong mampu. Ngerti kan mama ngomongnya wong kampung? Kunti. Ya Indramayu. Undangan mang. Yang undangnya ku aja mang. Apa sih? Sarane kita wong sopan. Punten. Oh, buluk salah. Buluk salah. Ya bes. Punten. Beliin rima tamu. Ku. Nyata beli. Yip. Kok wong angin pisan dikata mana ya? Obokat wong sing seberang. Mamang bisa ngomong seberang? Wah pinter, 17 bahasa Jawa biasanya. Ya wis lo, sari ngerti sih. Halo om. Umpimpa, galagaum, jemblem, jemblem, wadah bako, diwalik, endog, endogan. Wah ye, bucak dolanan. Bis berat nak. No. Obong lanangnya ditakoni belenak bayang ngomongnya. Wis lebih bagus mah daripada kita naik darah. Mending diselondok wadone dingin. Lama pula takon lanangnya ngamuk. Sampian tanggung jawab. Bantengnya ngamuk, lanangnya ngamuk. Kita mesti tanggung jawab kan. Sentik sentik lanang. Koma gula harap ngakoni bocah wadone. Ayo lebih baik kita terang-terangin kan. Nah deh. Pula mas. Kok ngomong-ngomong, apa bener nikin keluargae ade? Hah? Sanes? Oh. Umpami niku tolongane kula. Pujang. Oh, pembantu. Pembantu. Apa jek? Ma, heh, paingan aku wong lanang pun ku nyewet bae. Sebenarnya kun ku pembantu, Ma. Oh, pembantu? Pembantu. Termasuk ingon-ingon? Iya, Ma. Ingon-ingon kita mah pakane ga bobokan kraca sedina telu gintal. Pantes. Oh, sira ki blenak bae tak hajar sira. Sem, sem. Hari ade pun gak ada lagi. Wis, wis dua laki. Apa sih teka-teka laki nih? Ih, mama sih. Aku nih dari sedih laki. Mata ini pasar aneh pula aku numan. Hindar kenapa sih wong lanang di tengah dalan takon laki nih? Karena masih bebas, kumo. Kulai setitik anak naksir, ma. Naksir kulai. Berbaik. Tenang bae bocokun mau wis aku kek. Semono tak koni dewek kowe lah ora piyeng. Mas, apa perlu ne sih? Takon-takon. Oh, masa kok ade blinger? Dudu ngomong-ngomong sebenarnya bae, apa bener-bener ade ki pun gak ada lagi apa dereng? Sebenarnya kula masih bebas, Mas. Seumpama masih bebas. Kok kula pengen kenal pisan karo ade? Pengen kenal? Iya. Kenal sih kenal, tapi caranya sing sopan. Oh sing sopan? Kurang semendi mani sih deh. Kan ning kene duduk tempatnya wong kenalan ning dalan. Kudu ning umah mas. Ana tempatnya. Oh jadi maksudnya lamun kula kenalan karo ade? Beli ning di dalan kan? Beli ning di dalan. Iku beli sopan mas. Tapi tekan kenalan dalan. Iya ya dalan be. Wahong. Pak kawang pengen kenalan karo wong wadon beli kenalan ning dalan. Bila perlu ning tengah sawah. Nah, lo yoyo. Kok jadi ning dalan dicak ning omah no? Masa ngomong aja ning dalan baik. Nah, ya. Witeng tresna. Jalan ngarepan lu ngecak di dalan, emu ngecak balik di rumah, lu ngobrol takon anak arane, sapa arane, namun lo iin lu kenalan. Ka karo bocah. Buan, mama pengen kenalan maning karo bocahan. Ya isin, Mang. Masa kula ngajak kenalan dingin? Kula kan wong wadon. Dia apa-apa. Kenalaken, Dek. Ade sinten? Kula. Kula namanya Iin Tarmini. Oh, Iin Tarmini. Upami Mas sinten. Lamun ade pengen guru aran kula. Mas Toyi. Mas Toyi singkota, Dek. Kali-kali kula arep meledek, Mang. Kenapa saja lah. Nok-nok wong ayu arep mendi. Rapu dhewe kan ayu tak baturi. Mas-mas, aja ilok ganggu. Ora perlu sampean minum. Nok-nok aja kuati. Ingin apa kakang sing laki mas orang pengen dewakan najan sampean ngaku wong setia ayo balik no mlaku loro. Bebodoan ning arep anak kuburan mas-mas riwa dini setan sebab pula wis kebiasaan. Oh sombong, masa kau beli bedi setan? Mangon, kau bocah wadon sombong beli bedi setan? Tentang biasa itu modal pertama. Ya ya mangon. Dua kali pasti kula ki priben baik kudu kenal karo bocah lan kuwi digoso berapa sombong wong lanang dunya kanggo pameran yen apa pasti dikira yo kena wong ayu arep mendi mlaku dhewe kan ayu tak baturi mas-mas aja ilo ganggu ora perlu. Nok-nok wong ayu arep mendi napu dewe kan ayu tak baturi mas orang pengen sewakan najan sampean aku wong setia ayu balik nok naku loroan. Julik ning jalan alik-alik sampean curi disangka bebodoan ning arep anak kuburan mas-mas kulae wedi setan tulung gamas ayu ater wedi setan mana uang cuman besak itu no. Kalau di kita belajar ini turun bagus nah sih lah. Mohon mas, ini si anak setanku mas. Kuburan kok, Marco. Kuburan, sama nyeran. Nanti kita gak bohong. Ayo balik lah, ayo. Mas Melu, duluan terakhir mas. Jadi mo, ya ya. Mulai beti. Kau ngomong sih bohong ya mang ya. Pada bohong lah. Jadi ade gelem kunun lamun mas toyib lelu ning ade kula purun mas. Ya. Ya usah ayo tekan terakan. Rumah ini di sih. Mungkin ini baik. Oh, mungkin ini baik. Sakit dia pula kemas. Pembungkuan ku ngarep ku. Iya. Ayo lah. Ya usah ayo mang yuk. Ayo. Mancing mono di sing siji aja mancing-mancing. Masih. Selama ning kana karo kita yuk. Nih, ning buri. Hormati. Ih, iya, maja. Maja. Oh, iya. Belum duduk. Ada kedong dong. Duduk. Cinting. Duduk. Masih. Sing enak-enak sengaja nganggo nyediani sirah. Pak rujak akan kecubung ayo. Bener ambil ngecaprak ayo ah. Ayo, buri. Mancing mono. Mang ake pentil, Mang. Ayo. Ake pelem. Sik. Sambel, Mas. Biben. Oe, terang-terangan. Sarang mamai pula. Dido ngomong-ngomong, kok sepi, sepi pisan nih mamai pada mandi sini. Wonten, wonten teng lebat. Coba, kok Mas Toyi pengen kenal karo wong tuane iki. Iki diundang ya, Mas. Mama, Ma. Pak Singkota Bunten ngenalakan pak sama surat Kula Toyib pak Singkendi Singkota pak Cakota ya dia Cakota mas. Maksudnya teka meneki perlu karo mama atau perlu karo lo kikin ya hari maksudnya si maketen pak Kula secara singkat mawon soalnya kula sawise kenal karo anaknya bapak kula pengen pisan gelis tekawin sekian pisan pak maksudnya artinya lamun beli sasa makin ibu caki maksudnya setelah kenal pengen gelis-gelis kawinan ngono. Oh enggak pak lo ke sini sedia kalau ngadep rumah tangga kulai bersedia mak kulai jorok mancing menit demen nyorok enggak aduh aduh demen nyorok ya napa malik kula pak ado-ado sampai tak diburi dari dewek kula terus terang demen pisan kau nih anak bapak demen lagi sampai tekan ing hati biarpun kau kau nincang kau mebay beli kula sampai ning hati pak bapak ini itu uang itu demen itu lo kata anak uang demen palsu lah mau nincang kau mebay uang tua uang tirakan jadi lah pun bener-bener si rasa yang orang anak bapak bapak uang tua ayo arpun jam kapan arpun dina kapan asal si raro dirabi pak kok kula lamun dipercaya kula masih bujangan kula durung pernah kawin pak bener yakin pak wani disumpah kok kula wani disumpah apa kok masa bapak beli percaya nih kula jaman ya tuh ya ake-ake pemuda jaman sakin lah umrungu tangga-tangga dok lamunnya masih bujangan ora do rabi kawin dulu seminggu rabi tuane ocong kulane bapak terang-terangan lah wedi bukan kayak contoh sendiri kula aja watir-watir pak kula beli bakal kula gawe bohong karo bapak. Bagus, bagus. Tapi sirar tine bocah benar. Yakin mah bapak mah? Iin terserah iin arepan kapan ayo biaya tanggung jawab mama biaya ini. Ah, mama setuju. Bapak mama sih bebas arep karo siapa bae. Ya. Mas, kula jadi cepet-cepet kawin seniki, Mas. Kula kan wong wadon. Iya. Perlu njaluk wali nih mama. Perlu njaluk wali. Gimana? Ya pulang njaluk si wali ini, Ma. Njaluk wali ning mama. Oke. Sing ngerti sih rake ya. Iin rogo kena mama arep dong ya. Bakal masalah biaya tanggung jawabnya mama. Aja maning biaya sing cilik sampe nyembelih kebo jadi ngkali basane. Tu gawe seminggu lah mama sedia kanggo biayane nok Iin. Tapi bakal masalah wali, mama beli bisa waleni. Mama. Hah? Kok mama ngomong aku nemak? Apa mulanya mama beli pisang wala ini hukumnya tuh salah. Sebab mama duduk mamane Iin sing sejati. Iin duduk anaknya mama. Mama. Ngerti berburu sih lah pengen. Jadi kula anaknya siapa sebenarnya ma? Mama. Kula anaknya siapa ma? Kenapa mama beli terang-terangan sih dari kula masih cilik ma? Eh, bakanok Iin nangis takon masalah bapaknya Iin mama dewek luru. Mama dewek luru Iin duduk anak jada duduk. Mama terangkan, kula sebenarnya mama ni siapa sing sejati ma? Oh ya, mama ardonge, baka Iin duduk anak jada, duduk anaknya mama kabur, baka pengen meru, bapa sing sejati ne Iin, sing yuyukane Iin takon ning mimi de, mama kabur bluru, ya? Terima kasih takonnya. Mimi bohong, Mimi dusta, Mimi. Kalian menghentikan aku. Yang ini tadi kamu menghentikan. Mimi bohong ya, Mi. Ih, ini apa-apaan? Kan anak bocah aja dan jawab sahabat. Mimi. Gula bu. Panci-panci mana nak? Apa sih, Trin? Apa Trin nak? Mimi, apa gula anak jaja, Mi? Apa boleh beri duit mama, Mi? Priven, Priven, kini lah. Si beli ngerti temen mede, Mi. Priven, no. Mimi. Kula kumai badan kawin, Mi. Kawin? Mugi. Terus, kula wong wadon perlu wali orang, Mi. Kula njaluk wali, ning mama ke. Ning mama. Mama beli gelap wali, Mi, Jemi. Sebab duduk hake, Jemi. Itu wajib deh, mama ngualeni kulang nih. Jadi kula sebenernya anaknya siapa, Mi? Mama yang kula siapa, Mi? Iya, anak tamu, isinya aku, buat tamu, Mi. Nang, anak dingin, nang, dodo, kenang, kena, ya? Gitu. Bu. Sila nangis, wawak-wawak, meragro, isi, nang, Bu. Wotin, Mi. Terangakan, Mi. Apa kula anak jaga, Mi? Mama, ring aku ning kula menjudu anaknya mama kalau sejati. Jadi kula sebenarnya anaknya siapa, Mi? Kong, kodin. Tutupin kaya anak buang tuh berasa kuning gurih ning anak-anak bocah karo bondo. Ini mana anak bocah bagus, mana? Nanti di bakal laki niran, nanti kan masing lagi ngerti jambu apapun, sini ngarep. Masih ni ngarep, Mi, sing kasih, Mi. Kaya kaset bari wong demen mah. Demen mah ya pitak atau neopa. Nasi ngora demen mah ya orang kaset kelapa, sabuang. Oh, dadi Mama Ira, sira runding-runding nyaru wali Mama Ira beli gilem wale nih. Di gilem wale nih, artinya duduk anak kita, mana? Duduk anak ya, jini kuraku. Oke, nih, oke. Mainan nasi metu, bapak. Pakon. Nok Iin ora gelem nangis. Paingane bae mama Ira gelem waleni sebab arek kudu dibukas. Najan anak kan sirahku anak kiri. Ini kula anak tiri Mi. Kene mbok kira enten di sebab kira. Kakak. Amprak bae bisa kan kayak siapa ya anak ceritakan Inok tak ceritakan bakal aku duduk ceritakan nama bakal siraku anaknya anak walu apa mulane bapak kabur beli gelap wale di sirah sebab ngerasa dihidupkan dengan bakal bapak niran abun sinten Mi buh ingin di anane la lan urip lan mati nek buku. Bangga bapak nira arane lulus. Depan bukira si Tati kawin karo bapak kamu. Bapak nira lunga ya aran Yoyo Suwaryo kawin karo bapak kabur bokura dua jalukan ilem kita dikawin tapi sedihnya jabang bayi lahir mau campur karo lanang anyar si maksudnya pengen murniakan anak seibu sepapa jadi bakal sirah anak Yoyo Suwaryo pung batin terus mati loh nyabrang anak nyabrang gak balik-balik sih Nek kula terpaksa Nek kula di mama kula kang sejati me aja kin si makelil banu pakasira arka din si kawila bay nganggo wali hakim gak ora apa-apa di pecalanan ni kon mana aspoye ini nang iki me berikut kira arane toyib nggih bu demening putune medek oh nggih bu nggih dhewe anak rabi beli nang oh kula durung pernah kawin bu masih bujangan yen mangkene benang ya jadi terus terang bae bapak iki niku bapane wis mati kaya kaya mati tadi kita bokat arep kawin bae wong ora dhe papa beli iki dhewe pirang-pirang tangku wali hakim kan dhe papa sebab ari kata mau kasih ngomong sira wong sing bapak go kan iki bapak ku alon oh jadi dudu mamane inkan asli dudu kene bae wong rumah tangga biar panggo sedina rong dina ku seizin karo wong tua ya ya alat dina lawan waktu gampang ngomong sing pengantin lanang iki wong wadon ya artinya dia pengantin wadon nak kari mas rana sekin sina kenalan mbak dingin karo wong tua nira ngomongan terus terang yang kin bakal istri mesir bakal pendampingin selawas mengkoti ben jare wong tua nirani iin gawan mengumaira koyit ya nang ya sewise tekan ing kana kenalaken karo wong tuan ira lan izin ora izin wong tuan ira kon ngijini ya aku jalu kristus sing wong tuan maksudnya kan perlu dikenalaken kan ya nggih bu saumpami kula pun kenal kalian wong tuane iin apa maksudnya kula iin bade tak bakta tengkula maksudnya ngenalaken kali yang sepukula ora apa-apa tapi sing penting awas aja liwat batas ya nggih jaga nama baik keluarga ya mungkin mau ngomong bae tadi perkawinan sih bisa diatur ning kana ya bisa ning kene ya bisa nggak katakan bapaknya izin kemungkinan wis mati sebab wis pirang-pirang 10 tahun sing awit metang urip papat sampai sekutu semua orang anak balik ya berarti kan tentu mati kamu urip sih tentu ya balik mana kamu kula wis mati ya mi tentu ne arane ya wis waktu ya ngobrol-ngobrol maketen bu iya nang ya umpami ibu bila usah mokoten iin badai tak bakta tengkula maksudnya masalah perkawinan apa tenggeria kula mawon iya mengkonon ya kena mengkoyen oli waktu sing bagus oli dina sing becik pede ningkene gage dipai kabar ya oh nggih soal mbok ke dewek ini lagi langkani rumah lagi baturi batu reja resi lagi hajatan lagi ngobek mede no permisi mei alas makasih mei aja inep ning kana ya nok ya gini yes iin terus permisi kan karo mide sampun mide iin badai tak bakta las yuk, las udah ini nanti buatan jel woi jel ada siapa ini buat temen jel salah paham kakak pun kududu Iin, Mimi dene Iin. Mau singe caplak ngecaplak sapa aja, jambu. Siapa sih lah? Kacang sih lah dudu ucak ene. Kamu nih kutusin kacang bertombol. Ngerti apa itu? Kacang kabe-kabe. Kacang kabe. Wah, kalau mati pacek. Ada. Ada. Kira jalan anak kene. Baturi habis balik. Majikan ira. Nanti, bayi benti. Saya rasa parah, Lek. Muncul. Muncul. Muncul. Beres. Muncul. Oh, muncul. Ya. Apa? Kelalen, kelalen. Kupuk, apa? Sisir. Sisir. Muncul. Gal? Nun. Nun? Baik. Masih kami rai bali. Balik nanti. Jare-jare. Nok Iin harus dikenalkan kalau keluarga ada nikah. Oh, tadi Sita. Oh ya, mungkin. Saya bisa dikenalkan nih. Karena keluarga Netoyib Tingkana Arpan juga waktu hari perkawinan. Buru waktu sih bagus kita sendiri. Ya oke. Kawinan yang kan aja sih. Kawinan hari kak. Kin boke sih tadi lah kak. Isik. Lagi ngobeng batu re. Campean siapa? Mede. Mede apa? Mede. Mede. Oh mbok tua. Iya tua eh. Jolak iblik. Tanda. Ya kabran. Ini sing dimaksud kabran? Saya beli terapi. Tak bodoh, biar beli. Ben, macam-macam gak celup. Oh, dok sih dari mana beli? Di priben kini bu, gula cara pantakon. Masalah nok Iin mangkat karo Toyib, kini bocah kini masih ananing kene. Priben kini. Sira perlu ngiring ke mana? Bukan kan bocah waduh. Lulus malah tipuri kita mangkene pak karo. Ayo beli pengen gak? Ah, mana aku serani bidin gue pak? Ah. Enakan oleh aku campur pacar. Sedih nanti kene jurung perangkat sardinaus. Tak apa campur. Ayo mana di tipuri dah? Iin. Oh, gula nipuri Iin ibu. Mangkat, jelong. Mangkat, nipuri Iin. Usah dok, karo Toyib. Mangane jurung kok? Terus gak aja mangan maning di warung baik. Bu jambut terus sambil di rumah. Nen tunggu-tunggu akan pula arepan mangkat ngambil Iin di bu. Terus berbios bu. Yuk aja sesuai nih kana ya. Ayo celung. Yo. Rumah tangga kayak-kayak urip sempurna pisan. Moga-moga kita ku jodohnya panjang karena seyo. Ya Allah Gusti, pekaya saya nambah. Eling-eling Mas Yoyo, wong pendidikan bagian wong kampung nangin otake. Aduh cerdas singin dibahas sih pak. Ngantuk we. Ngantuk baik ajolok ngantuk. Seneng sih ini ya kesepian. Ini beli batu riki tangan itu kulepan masak kanggo sediaannya sampean. Bukan sampean pengen mangkat hari ini Toyib mangkat karo 7 belum balik balik. Iya, empu bocahku priwe nari dolan-dolan kula kabatese pisan. Wong tua mati jrentul ning omah. Pasang kala balik. Ning omah srot mung sedela mangkat mani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulan, ulan. Ulan tencer. Teh, teka. Duh, yang kunceleng, ya ampun. Pun. Nih, non. Alah, toyi. Pangapunten kula mi. Singen dibae sicu. Ari dolan ku aja lok suwe-suwe. Ning omah kesepian nini kuclu. Terus rilek. Rilek. Nih, non, non, non, non, non. Ih, halo. Eh, sapa ku neyit? Aduh, sirakku sembarangan kae gak kabeh sama adon. Mi, non. Kok kula terus terang Mbak Emi anak setekane bocah wadon kula sebenernya demen pisan kula pengen kawin Mi kawin? Aduh apaan lagi Mi? Masa anak sampe amis pengen kawin mas Mi menalakan Mi kalau bakar bakal bantu Emi Mi iya iya iya iya iya ya, kok kan nenek kok kan nenek ini nak nenek nak Mi Nun, nampangakan kula Mi. Mulai dulu pucat. Ya Allah, gangguan baik. Nampangakan lo sekarang mama ya. Toyib, ikut. Bos apa tuan yang kau kenalakan? Arep kawin Toyib ya karo kuen. Oke je mas. Nepangaken mah. Sapa nok arane nok? Kula Iin Tarmini bakal mantue mama. Boten sindi. Ya saking kampung Jati Barat. Ingkarane anake sapa nok? Kula putra Mimi Tati. Tati. Tati, mamae sapa mamae? Mamae Mama Yoyo. Mawon sanike sampun pejah mah. Yoyo, arim mbok tuane sapa nok mbok tuane? Mbok tuane Mimi Daria. Mimi Daria, Mama Yoyo. Nok weru durung ning Mama Yoyo. Kula durung weru. Cari Mimi De. Kula ditinggal singawi masih kandungan. Patang wulan. Ditinggal ning Mama. Senike Mama Yoyo. Kakak ning dunya. Kula wis ora duwe Mama. Aranes nok Iin Tarmini ma Iin kula jaluk dikawinaken ma kodingin Iin Mama Yoyo beli bisa ngomong bakal Iin bener anaknya Tati butune Ibu Daria yen pengen rumah Mama Yoyo beli mati iki Mama Yoyo Mama Iin kang sejati. Ah, sing bener ma. Bener Iin. Mama Yoyo. Mama Yoyo. Mama iku lek kang sejati. Mama. Mama dosa. Mama ora eman ing anak. Mama ora eman ing Mimi. Mama eman Iin. Mama sayang, mung mama wong ora duwe, mama wong melarat. Miskin sih. Ari mama Iin sakin sapa? Mama kualoni kula. Iya. Mama kabul. Hah? Mama kabul? Anakku bisa beli wong enak. Anakku bisa gede. Gede. Bewok. Bewok. Wong Dur. Ya, Kang Yoyo pada rapu malah kini kita, Kang Yoyo. Gak wis kan ini balik panik bela sih mana? Kau nggak tahu nggak kan bela dah. Super jago atane. Mi, jadi kulai priben mi. Balik kali ini lagi. Kawin mungkin no. Apa nih aku cekampul kata kawin karumbok Iin. Jadikan waktu kula dolan mama kabul. Iya, mama ikulah kang asli. Iya, senang. Iya.